Silakan dilanjut lagi dengan lagu Anda tadi. Ya. Monggo. Oke, Tasya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Kabarnya baik ya? Baik. Juga Tasya ucapkan selamat datang buat para sahabatku SNP SNC Indonesia. Koputa bro. Goyang dong, asik. Oke, kali ini bareng bersama Nyubalapa. Untuk lagu yang kedua kalinya, tak kasih lagu ayah, spesial buat semuanya. Yang tahu lagunya?